Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dafnuhu wa umuruhu, ya, mengenai pemakaman Nabi dan usia beliau, umur beliau. Nah, ini pembahasan yang penting sekali. Kita harus mengetahui bahwasanya Nabi SAW menyatakan, ya, para Nabi itu tutfan, dimakamkan di tempat mereka wafat. Jadi Nabi SAW wafat di rumah Aisyah. Ya, di rumah Aisyah, di kamar Aisyah, maka Nabi di makamkan di situ. Kemudian pada masa khalifah setelah Khulafaur Rasyidin, bahkan setelah Muawiyah, terjadi pelebaran masjid oleh gubernur Madinah, itu diingkari diingkari oleh para tabiin. Dan di sini udah nggak ada masa sahabat. Ya, diingkari pelebaran, akhirnya masuk kamar Nabi. Namun itu pun diberi solusi, bahwasanya diberi tiga sekat tembok, dan akhirnya terjadi sampai hari ini. Dan ini nggak mungkin di makam Nabi dibongkar, ini nggak mungkin. Atau Masjid Nabawi dipindahkan, itu nggak mungkin. Itu semua berdasarkan wahyu semua, begitu. Ya, kita baca di sini. Fadhal, ya. Abu Akila. Yauma Tsulasa. Ada rumah. Baik, cukup ya. Ada sambungannya enggak sebelumnya? Udah ya. Ya. Berarti kan di situ. Ya. An-Nawawi mengatakan dufina yawma Tsulasa. Beliau dimakamkan pada hari Selasa. Hina zalatis syams, ketika matahari tergelincir. Kila, ada yang mengatakan itu malam Rebo. Ya, malam Rebo. Jadi itu dibaca itu footnote-nya Pak Ahmad. Makna zalat apa? Hina zalatis syams ay malat an bakti samahi ila nubarmi walwa waqul gobi. Nah, itu kalau makna matahari tergelincir itu sih apa sih maknanya? Maknanya adalah malat, condong. Jadi matahari itu condong ke tengah, ya, ke dari tengah langit itu ilal ghurub, ke arah barat. Condongnya udah ke arah barat, yaitu waktu zuhur. Ya, itulah waktu zuhur. Nah, ada yang mengatakan beliau dikuburkan malam Rebo. Lihat lagi footnote itu Pak Ahmad dibaca. Padahal Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, sahih yang benar dah, annahu bahwasanya Nabi SAW ya makasa masih berada di tempat beliau pada hari Senin, pada hari Selasa, ya, pada hari Senin dan pada hari Selasa, bikamalihi full, secara full. Kemudian beliau dimakamkan pada malam Rebo. Nah, ada yang mengatakan pemakaman beliau itu pada malam Rebo. Inilah pendapat yang nasa alihi ghairu wahidin, ya, yang dipegang, yang ditetapkan oleh lebih dari satu orang, para imam, banyak imam, baik imam salaf maupun khalaf. Imam salaf imam terdahulu, khalaf imam belakangan. Artinya imam belakangan yang semasa Ibnu Katsir atau sebelum beliau dikit. Ini pembahasan ini pernyataan Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah. Wabiha ada, maka berdasarkan hal ini juga jazama Khalifah bin Khayyat. Ya. Khalifah bin Khayyat memastikan hal ini sebagaimana dalam tarikh beliau. Yaitu memastikan apa? Bahwasanya Nabi SAW baru dikubur malam Rebo. Ya, karena waktu itu situasi genting. Umar sampai mengatakan, Nabi wafat akan dipukul. Beliau enggak wafat, beliau pergi aja sebagaimana Musa pergi 40 hari ke Bukit Tur, ntar balik lagi. Ya, orang-orang bingung akhirnya. Barulah Abu Bakar berkhutbah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Baru Abu Bakar berkhutbah. Ya, dan bengong di situ, apa namanya? Para sahabat semua terkesima sampai Umar. Umar pun langsung sadar. Abu Bakar gak takut sama Umar. Umar kan ngancam, siapa yang bilang Muhammad mati, Nabi Rasulullah SAW mati, akan dipotong tangannya, potong kakinya. Semua takut sama Umar. Abu Bakarnya gak takut. Malah berkhutbah. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah wafat. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha Hidup, tidak mati. Wah, baru sadar Umar. Ya, baru sadar. Saya barakallahu fiku. Waktu via sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam beliau diwafat walahu 63 sanatan. Beliau berumur 63 tahun hitungan Hijriah. Ya, kalau hitungan Masehi itu 62 tahun. Ya. 62 tahun yang dengan umur inilah beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan umur umat beliau. Ya, umur umat beliau itu tidak jauh, ya, dibanding apa dari umur beliau. Nah, ya, siapa nih yang umurnya udah 63 ini? Nah, 62, Pak Ahmad, ya. Alhamdulillah masih ada sibuk. Maknanya saya siap-siap amat, siap-siap baca. Saja. Udah lo udah ditakut-takutin tuh. Nah, ya. Nah, itu beliau 63 tahun. 63 itu Masehi. Ya apa? Hijriah. Kalau Masehi ya 62. Ya, umur umat Nabi, Nabi SAW telah mengisyaratkan, a'maru ummati, umur-umur umatku, ya, ma baina 60 ila 70. Ya, umur umatku 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Jadi artinya umur 60 tahun pun itu juga dah ada warning. Taib, taib. Ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan yang paling orang yang dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Sedikit yang sampai 80, 90. Nah, sedikit. Ya, barakallahu fikum. Ini penting ya. Harus mikirin nih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan diri, ya. Memperhatikan untuk dipersiapkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Taibar kalau baik. Nah, ini umur umat Nabi. Kemudian waqila 65. Ada yang mengatakan 65 tahun sanatan. Waqila 60 sanatan. Ada yang mengatakan 60 tahun. Wal awwalu yang pertama 63 tahun ashahhu wa asyharu. Ini yang paling tepat, yang paling populer. Ya, ini yang paling tepat dan yang paling populer. Waqad ja'at al aqwalu as-salasatu fi sahih. Tiga pendapat tadi itu termaktub dalam kitab as-sahih. Ya, dalam as-sahih. Insyita, lihat tu di footnote. Raji insyita sahih al-Bukhari wa sahih al-Muslim. Ya, silakan merujuk jika Anda mau, ke sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, ini ada di situ umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama, para kalang ulama menyatakan al-jam'u baina riwayat, untuk menjamak, menggabungkan, mengkompromikan antara berbagai riwayat yang menerangkan umur Nabi, yang mana ini? Tadi ada yang menyebutkan 63, ada yang menyebutkan 65, ada yang menyebutkan tadi berapa? Ya? Ada yang mengatakan situ 60, ya 65, gimana? Nah, untuk menjamak, mengkompromikan antara riwayat tersebut, annaman rawa sittin, bahwa yang meriwayatkan, ya, bahwa umur Nabi 60 tahun, ya, lam ya'udda ma'aha al-qusur, ya, itu tidak memasukkan tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu berarti dia tidak memasukkan tahun wafatnya Nabi. Nah, ini sebenarnya tepat juga dia, ya. Cuma dia tidak memasukkan tahun wafatnya Nabi. Wa man ra'a 65. Nah, siapa yang meriwayatkan 65 tahun? Ada, berarti dia memperhitungkan di situ apa namanya? Sanatai. Dua tahun al-maulid, yaitu kelahiran wal wafat. Tahun kelahiran dan tahun wafat. Ya. Wa man ra'a 63, siapa yang meriwayatkan 63 tahun? Ya. Lam ya'uddahuma. Berarti dia tidak apa namanya? Memperhitungkan keduanya, kedua riwayat tadi. Nah, barakallahu fik. Ya. Tapi yang benar 63 tahun. Ya, 63 tahun. Dan umat beliau sekitar itu. Ya. A'mari ummati baina 60 wa 70, kata Nabi. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Berarti yang belum 60 tahun aman dong, belum tentu juga. Hmm. balas itu. Pemanjat nomor berapa pemanjat? Nomor tiga ya. Nah itu, cap-cap juga itu. Belum kami. Iya, kata wakilah cap pemanjat itu. Oh ya, Pak Majid, tepat dong. Salasun, bukan salasun. Hah? Sunan. Hah? Apaan? Di sini, enam, umur. Wanubbi'a. Wanubbi'a yaumal isnin. Wa hajaru man mata. Min. Min hatta yaumil. Yauma. Udarab. Wa hajaru min mata yaumal isnin. Wa dakhala al-madinata yaumal isnin. Wa tubiya yaumal isnin. Salasan. Makhtunan. Nah, hari Senin ini luar biasa ya. Sudah disebutin itu semua tuh. Ya, masya Allah. Wah. Nah, pendapat yang tepat, umur beliau salasun wasitun, 63 tahun. Kata as-sahih. Di sini Abu Bakar. Demikian pula inilah yang benar umurnya Abu Bakar. Umur Abu Bakar sama Nabi SAW terpaut 2 tahun. Ketika Nabi berumur 40, Abu Bakar 38. Ketika Nabi wafat umur 63, Abu Bakar 61. Kemudian Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, wafat cuma 2 tahun, wafat umur 63. Ya. Demikian pula ini juga umur Umar. Umurnya Ali, masya Allah. Umurnya Aisyah. Ya. Radhiyallahu taala anhum. Salasun wasittuna sanatan. Semuanya berumur 63 tahun. Masya Allah. Qala al-Hakim. Serak. Apa? Khadijah. Istrinya Nabi. Nah, itu kan karena perbedaan usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi. Ada yang menyatakan 28 tahun. Ini masyhur juga. Ada yang mengatakan 40 tahun, masyhur juga. Nah, jadi tinggal dihitung aja. Ya, ada yang menyatakan cuman perbedaan Nabi dengan Khadijah 3 tahun. Ada yang mengatakan 15. Yang sahih perbedaannya cuman 3 tahun. Ya, 28. Jadi jangan dianggap, oh kalau menikah dengan janda tua. Taruhlah 40. 40 harap. Dan Khadijah terkenal cantik. Ya, belum ada Merkuri lagi juga. Iya. Itu kan jadi dalil ya. Apa? Ayo kalau menikah sama Khadijah itu banyak yang mau, ya. Saudagar cantik, 40 taruhlah sekalipun. Nah, namun yang sahih Khadijah usianya ketika nikah dengan Nabi 28. Gitu. Ya. Nah, kalau umurnya 28 berarti ketika wafat ya. Apa? Waktu itu berarti umur Nabi 53 ya atau 50? Ya, paling 56 usia Khadijah di wafat. Kalau usianya itu ya. Kalau misalkan 28, ya tambahin aja lagi. Nah. Qala al-Hakim Abu Hamid wa huwa Syekhul Hakim. Ya, berkata Syekh apa Al-Hakim Abu Hamid. Ya. Beliau adalah Eh, Abu Ahmad, kok Abu Ahmad sih? Beliau adalah gurunya Imam Hakim Abu Abdullah, penulis kitab Al-Mustadrak. Yuqalu, ada yang menyatakan, ulida Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Wa nubbi'ah, beliau diangkat menjadi nabi yaumul Itsnin, pada hari Senin. Wa hajara min Makkah yaumul Itsnin. Karena beliau berhijrahnya dari Mekah belakangan bersama Abu Bakar setelah kaum muslimin sudah sampai ke Madinah lebih dahulu. Wa dakhala al-Madinah yaumul Itsnin, berarti sepekan perjalanan. Dan Nabi sampai ke Madinah, masuk ke Madinah hari Senin. Wa tufiya yaumul Itsnin, dan beliau pun wafat pada hari Senin. Masya Allah. Ya. Wa ruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan masruran. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Masrur artinya sudah terputus tali pusarnya. Ya, sudah terputus. Ya. Lihat di situ di keterangan footnote, ya. Fadal dibaca sini Jumakir. Kutina. In yoma syakki qalbihi. Apa irabnya malaikat? Hah? Fa'il. Ya. Kutina yauma syaqqa qalbahu al-malaikatu. Yauma syaqqa qalbahu al-malaikatu. Gitu. Syaqqa itu bukan membelah, ya. Membedah. Jadi Nabi SAW sudah dibedah. Pembedahan pertama dalam Islam, bahkan di dunia ini, oleh Jibril. Ketika dibedah perutnya Nabi, dikeluarkan kotoran dari kalbunya Nabi. Nah itu. Terus? Barakallahu. Nah, di situ al-khitan. Ya. Bahasa kita disunat, ya. Bahasa kita disunat. Al-khitan ma'ruf. Khitan itu ma'ruf, ya. Sudah dikenal. Baik. Wa qawluhu masruran. Masruran itu bukan orang yang gembira, ya, atau yang digembirakan, masrur. Bukan yang gembira. Nabi lahir dalam keadaan gembira, bukan. Ai qad quti'at surratuhu. Surahnya sudah diputus. Surah itu ini, apa namanya? Pusar, tali pusarnya. Ya. Wa hiya itu hablul hasimah. Ya. Apa namanya? Tali pusar. Tali itunya apa namanya? Ari-arinya. Ya. Wa ma aurada al-muallif rahimahullah ta'ala, dan yang dibawakan disampaikan oleh Imam Nawawi di sini oleh muallif Anna Rasulullah wulida makhtunan masruran, bahwa beliau dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan, sudah dalam keadaan tali pusarnya itu sudah diputus. Ya, ruya fihi diriwayatkan di sini hadisun la yasih. Hadis yang diriwayatkan di sini enggak sahih. Bahkan Ibnu Jauzi membawakan di dalam kitab Al-Maudu'at. Artinya Ibnu Jauzi mengkategorikan hadis ini sebagai hadis maudhu, walaupun Ibnu Jauzi ini terkenal sebagai ulama ya mutasahil dalam memaudukkan hadis. Ya, bergampang-gampang dalam memalsukan hadis, sebagaimana Imam Hakim bergampang-gampang dalam mensahihkan hadis. Lawannya Imam Jauzi. Dikit-dikit maudhu. Banyak hadis sahih yang dicap maudhu. Baik. Wa hadza laysa min khawasihi. Dan ini bukanlah kekhususan beliau. Ya. Bukanlah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna katsiran minan nas yuladu makhtunan. Karena banyak orang yang memang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Ya. Ya, siapa di sini di antara antum yang sudah dikhitan? Baru lahir udah keputus itunya. Nah, kulupnya. Jawab di antara antum. Jadi enggak perlu khitan dua kali. Roman-romannya saya Marwanto nih. Baik. Wa kadza qala al-Imam Al-Qayyim, demikianlah yang dikatakan oleh Al-Qayyim, wa dzakara qawlan tsalitsan fi khitanihi. Nah, beliau pun menyebutkan pendapat ketiga mengenai dikhitannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutina yauma syaqqa qalbahu al-malaikatu. Yaitu malaikat beliau dikhitan ketika perut beliau dibedah oleh malaikat. Ya, ketika beliau sedang dalam susuan Halimah Sa'diyah. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menceritakan. Fa bainama ana ma'a akhin li. Ya. Khalfa buyutina nar'a bihima lana it ata rajulan alaihima siyabun bidun. Kata Nabi SAW, ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudara angkatku, ya, itu anaknya Halimah sedang mengembalakan kambing, ya, tiba-tiba ada dua pria berbaju putih datang, ya, malaikat, ya, ditostin min zahab, dengan membawa baskom yang terbuat dari emas, ya, mamlu'in saljan, penuh dengan es. Summa akhadani fasyaqqa batni. Kemudian keduanya menangkapku dan membedah perutku. Ini yang Nabi SAW menyatakan. Masih kecil. Ya, masih kecil, Nabi sudah dibedah. Jadi sudah dibersihkan hatinya. Jadi enggak ada tuh istilah Nabi SAW masih kecil. Kalau dia Nabi SAW masih kecil nyolong apel, anak-anak yang lain nyolong apel, beliau nyolong apel juga, kurang ajar. Yang lain ingusan, ini ingusan juga, kurang ajar. Ini pelecehan. Orang dari kecil sudah disucikan hatinya. Enggak ada tuh cerita nyolong-nyolong apel, kurang ajar itu si muafik. Ya. Kurang ajar itu si muafik. Wasyakoh, wastakhraja minhu alaqatan sauda'ah. Dan di situ setelah membedah mengeluarkan gumpalan hitam dari kolbuku, kata Nabi. Ya, fatarahahu wasalan qalbi wa batni bidzalika salji hatta atqayahu. Kemudian setelah digumpalan hitam dari kolbunya Nabi dibuang, ya, diambil, dibuang, kemudian keduanya membersihkan, mencucikan diriku dengan air. Ya, dengan air es tadi sampai bersih. Makanya dalam doa istiftah kita minta dibersihkan diri kita ini, ya, bisalji. Ya, dibersihkan dengan salj, dengan es. Kalau saya barakallahu fikum. Nah, ini harus diimani, ya. Karena ada orang liberal mengatakan, "Oh, mana mungkin dibedlek gitu perutnya." Nabi udah kabarkan, udah itu aja deh. Dalam konsekuensi syahadat itu tasdiquhu bima akhbar. Membenarkan apa yang setiap beliau kabarkan. Udah selesai. Itu konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya, hadis ini sahih. Nah. Kemudian, mana lagi tadi? Ini proses pembedahan pertama dalam Islam. Qaulah salisan, pendapat yang ketiga berikutnya. Ibnu Qayyim menyebutkan pendapat yang ketiga. Ya. Wa huwa annahu ya. Bahwa annahu jaddahu kakek beliau Abdul Muttalib khatanahu yawma sabi'ah mengkhitan beliau pada hari ketujuh. Wa sana'a lahu ya. Dan membuat yaitu apa namanya ini? Ma'idahnya, ma'dabahnya itu jamuan. Ya, setelah dikhitan dia bikin jamuan. Apa namanya? Bikin kayak hajatan gitu selamatan. Bikin kehajatan nih khitan cucuknya. Ya. Nah. Ya, dibikin ma'dubah. Ma'dubah itu yaitu selamatan. Ya, selamat untuk umpeng. Jamuan. Dibikin ma'dubah. Wasammahu Muhammadan dan diberi nama Muhammad. Sebelumnya orang-orang Arab tuh enggak ada yang punya nama Muhammad. Ya, diberi nama Muhammad. Wa hadza marwiyun an Ibnu Abbas, inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa mala ila al-qawl salis, dan yang condong kepada pendapat ketiga ini ya Al-Hafiz Adz-Dzahabi, ya Al-Hafiz Adz-Dzahabi sebagaimana dalam Sirah An-Nabawiyah. Baik. Nah, berikutnya Nabi dikafankan. Fadhol dibaca sini. Syekh ya, para fi'i. Sabata. Itu bukan Adroja ya, Udrija. Udrija, Rasulullah. Wa udi'a ala saririhi. Summa dakala nasu al-salam yusalluna alaihi fawjan. La ya ummuhum ahadun. Fa awwaluhum salatu alaihi Abbas. Yang pertama kali mensolati. Fa awwaluhum salatan alaihi al-Abbas. Bukan tamyiz. Tamyiz. Hafrati. Nazala. Nazala. Abbas turun. Abbas turun. Berarti bukan mana turun, masuk ya. Masuk ke kuburan. Ul-Fadl, Fadl. Fadl itu sepupunya sepupunya Rasulullah, adiknya Ibnu Abbas. Kusam, Kusam. Kusam. Fadl dan Kusam itu sepupunya Rasul, anaknya Abbas. Abangnya Abdullah bin Abbas. Wasyukron. Nah. Wasyukron. Baik. Kupina Rasulullah, Rasulullah SAW dimakamkan di sana sati Aswab. Aswab jamak dari siap. Rasulullah kufina itu kok dimakamkan? Apa dikafankan? Dengan tiga pakaian putih. Ya, enggak pakai gamis, wala imamah. Ya, wala imamatun, enggak ada imamah, enggak ada sorban. Sapa tadzalika fi sahihain. Hal ini telah valid dalam dua kitab sahih. Al-Imam Hakim Abu Ahmad, bukan Imam Hakim Abu Abdillah yang penulis kitab Mustadrak ini, Hakim Abu Ahmad. Ya, beliau menyatakan walamma udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akfanihi, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan di dalam kain kafan beliau, wudi'a, maka beliau pun diletakkan ya ala saririhi, di atas tempat tidur beliau, ya ala syafiril qabr, ya di pinggir kuburan. Summa dakhalan nasu, kemudian orang-orang pun mulai masuk. Ya. Arsalan secara bergelombang isalluna alaih. Ya, yang itu mereka mensolati Nabi faujan-faujan, kelompok berkelompok. Ya, berkelompok perkelompok. Regu per regu gitulah ya. Faujan-faujan. La ya'umuhum ahadun. Tidak ada yang mengimami seorang pun. Tidak ada yang imamin. Ya. Itu di keterangannya itu. Pasweri dibaca putatnya. Lam ya lam ya hum, ya amma ya ummu, lam ya ummahum, ya nah, mansuk majzum bisukun muqaddarah yang digantikan oleh fathah, lam ya ummahum, ya ya. Apa tadi antum? Am ya ummahum ahadun alaihi amrun mujma'un alaihi. La khilafa. La khilafa fi wa qad ikhtalafa fi ta'limi. Wa qad ikhtulifa. Munafasah. An dengan Anna. Baik. Kata Al-Habib Ibn Katsir di Bidayah Nihayah, inna salatam alaihi, salatnya kaum muslimin yang mensolati Nabi sallallahu alaihi wasallam furada, sendiri-sendiri. Lam ya ummahum ahadun alaih. Ya, yang enggak ada yang mengimami seorang pun untuk mensolati Nabi. Ya, karena kalau waktu itu kan belum ditunjuk khalifah. Artinya kalau siapa yang jadi imam, jadi khalifah. Sementara waktu itu belum ditunjuk khalifah. Lalu kaum muslimin semua membaiat Abu Bakar. Setelahnya. Ya. Ini amrun mujma' alaih. Ini perkara yang disepakati mengenai kaum muslimin mensolati Nabi SAW tanpa ada imam. La khilafa fi. Enggak ada perselisihan di situ. Wa qad ikhtulifa fi ta'lilihi. Yang diperselisihkan adalah alasannya, kayak salah satunya tadi. Alasannya apa? Karena belum ada pemimpin. Ya, kan begitu. Ini biasa di masa dahulu yang jadi imam, yang jadi khatib itu adalah pemimpin. Bukan manggil ustadz dari kampung sono. Ya, makanya ketika Utsman dibunuh oleh Khawarij, wafat, belum dibaiat Ali bin Abi Thalib. Belum. Cuma dikuburkan Utsman. Pas masuk hari Jumat, bingung yang khatib siapa di Masjid Nabi. Semua mata tertuju kepada Ali. Ali bingung. Karena semua orang ingat dulu waktu terbunuhnya Umar, ya, Ashabu Syura dari 4 orang yang sisa di Perang Badar masih hidup, yang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga masih hidup, yang diwasiatkan oleh Umar untuk bermusyawarah, mereka mengkerucut pilihannya sampai 2 aja, Ali dan Utsman. Ya, Ali dan Utsman akhirnya mereka ini survei disebutkan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Survei ke rumah-rumah Ahlul Madinah untuk bertanya siapa yang paling layak di antara 2 orang ini. Ini bukan pilkada ya. Survei bertanya. Ini ada di Al-Bidayah wa Nihayah. Survei siapa di antara yang layak. Akhirnya dipilihlah Utsman. Nah, ketika Utsman wafat, mereka masih teringat peristiwa dibaiatnya Utsman. Maka pas khutbah Jumat semua mata tertuju ke Ali. Ali enggak mau. Karena belum dibaiat. Udah Ali, kamu naik. Nah, pas Ali naik, ya udah. Apalagi. Makanya kalau di buku-buku akidah salaf itu sering dapetin, dan sholat bersama pemimpin, id bersama pemimpin, jihad bersama pemimpin, haji bersama pemimpin. Karena pemimpin saat itu khotib, imam sholat, imam khotib id, ya khotib di khutbah Arafah, haji bersama pemimpin, khotib di khutbah Arafah, jihad bersama pemimpin. Karena pemimpin waktu itu panglimanya. Nah, itulah makna bersama pemimpin waktu itu. Baik, barakallahu fiik. Ya. Kalau boikot produk Prancis bersama pemimpin enggak ada dalilnya sebenarnya. Ya, enggak ada dalil. Yang ada adalah haji bersama pemimpin, salat bersama pemimpin, jihad bersama pemimpin, segala macam. Itu yang ada dalilnya gitu. Kok jadi ke situ? Nah. Ya, dikit lah. Belok. Baik. Imam Syafi'i menyatakan inna sallu alaihi marratan ba'da marratin. Ya, kata Imam Syafi'i, para sahabat mereka mensolati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, marrah ba'da marrah. Ya. Ya, artinya marrah ba'da marrah bergelombang demi bergelombang. Ya, afdadan. Ya, secara bergerombol secara sendiri-sendiri. Ya, jadi gelombang demi gelombang tapi sendiri-sendiri. Li'azami qadrihi. Karena keagungan beliau. Ya. Wali munafasatihim ayya ummahum alaihi ahadun. Ya. Dan karena dikhawatirkan mereka berlomba-lomba agar satu orang mengimami mereka untuk mensolati beliau. Jadi mereka datang rame-rame supaya berharap kamu yang jadi imam. Ternyata menparit semua. Mereka datang ke di hadapan jenazah Nabi rame-rame dengan harapan ntar ada yang imam ini di antara kita. Gitu. Semuanya nggak mau sendiri-sendiri. Khawatir kan? Nah, semuanya begitu jadinya. Paham ya? Kenapa datangnya bergelombang-bergelombang? Karena semuanya berharap ada yang mengimami. Tapi nggak ada yang mau mengimami. Ya, lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Footnote yang dibaca Pak Suheri. Ya, itu wala ya'umuhum ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengimami beliau. Fa awwaluhum salatan alaih Al-Abbas. Yang pertama kali mensolati beliau adalah Al-Abbas, paman beliau. Ya. Kemudian Bani Hasyim, kemudian kaum Muhajirin, Muhajirun, kemudian kaum Ansar, kemudian seluruh manusia. Ya. Falamma faragha ar-rajulu ar-rijalu dakhala as-sibyanu. Nah, ketika kaum pria dewasa sudah selesai mensolati, masuk anak-anak. Anak-anak laki, tsumma nisa'u, kemudian kaum wanita mensolati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama keadaannya, sendiri-sendiri, tsumma dufina. Kemudian beliau pun di ya makamkan. Wa nazala fi hafratihi Al-Abbas. Nah, yang turun di hafrahnya Nabi, di lubang kuburnya Nabi, Abbas, Ali, Fadl dan Kusam, yang keduanya adalah anak Abbas dan Syukran. Kalau khusus Syukran, saya enggak tahu biografinya ini siapa. Ya, Syukran, bukan Syukran pakai kaf. Ya. Terus lagi sini Fadl Merwanto. Wa ausun qawli al-labinu innaha tis'un tis'u mudah labinatin At-turaba qabruhu apa apa berarti diratakan itu gimana? Kan dia wajahnya satoha. Ini bukan apa namanya? Satoha. Berarti musattah. Diratakan. Ya. Nah, ini biar banyak footnote-nya Marwanto sampai sini dulu. Apa namanya? Kita bahas footnote-nya dulu. Banyak itu. Iya. Wa qala dan siapa tadi yang berkata? Imam Syafi'i, siapa? Imam Abu Hakim Abu Hamid Ahmad ya. Uyukol karena Usama bin Zaid, Usama bin Zaid, hubbu Rasulillah, anak apa namanya kesayangannya Rasulullah, hampir dianggap cucu ya, karena Usama anaknya Zaid. Zaid adalah mantan anak angkat Rasul. Zaid adalah mantan anak angkat Rasul. Harusnya Zaid bin Muhammad gitu, tapi enggak boleh. Ya. Nah, Aus ibn Khawli. Ada yang mengatakan yang masuk ke kuburannya Nabi adalah Usamah bin Zaid dan Aus ibn Khawli. Baik, barakallahu fiik. Ya, itu di footnote. Ya, kita terjemah Aus radhiyallahu anhu. Adi bin Ishaq annahu dhafara. Enggak perlu deh ya. Ya. Lanjut aja langsung. Wadufina fil lahad dan beliau pun dikuburkan pada lahad. Apa itu lahad? Padahal Marwanto baca. Qul hida. Wa nusiba. Sa'd bin Waqqas. Al-haduli lahdan. Al-labina. Labina, laban, susu. Labin itu batu, bata. Kalau laban, susu. Rawahu muslimun. Taib. Lahat. Lahat itu dia adalah syak. Dia adalah lubang. Ya, fi'ir dilqabar di sisi bagian kuburan. Wa mimma yadulu ala annahu qad ulhidalah. Ya, di antara yang menunjukkan bahwa beliau dibuatkan liang lahat untuk Nabi SAW. Ya. Wa nusiba al-labinu alaih, dan apa namanya, diletakkan batu bata di atasnya, ialah yang menunjukkan hal ini adalah qaul Ibnu Sa'ad, yaitu perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang beliau mengatakan begini, beliau berwasiat, nah, oh ini beliau mengatakan, ya, al-hiduli buatkanlah untukku lahat. Wansibu alayya labina nasban, dan letakkanlah batu bata gitu, buatkanlah untukku liang lahat untukku, dan letakkanlah batu bata di atasnya, kama sunni abi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu dilakukan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi berarti dari keterangan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kuburannya Nabi ada lahat dan ada batu batanya. Nah, taib. Wadu bina fil lahad. Nabi dimakamkan di dalam lahad. Wabuni alaih, dan diletakkan di atas lahad tersebut apa namanya, batu bata, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wafil lahdihi al-labinu, di dalam lahad beliau terdapat labin, ya, batu bata. Yuqal inna hatisku labinat, ada yang mengatakan 7. Bata, ya, ada yang mengatakan 7. Summa ahalu at-turaba, kemudian mereka menutupinya dengan tanah, ya. Wuju ila qabruhu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka, dan dijadikan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, musattahan, ya, apa tadi, diratakan. Diratakan. Tanggung itu terus masuk mana tuh? Warasya. Ini dibaliknya warasya alai. Al-ma'ah. Nah, dan apa namanya, mereka menyiraminya dengan air. Nah. Itu diputat lagi Syekh, ya. Apa namanya? Marwanto wasahi anna qabrahu yang mana tuh? Sufyan At-Tammar. Wanusiba. Alabinu. Warufi'ah. Shibrin. Shu'aib al-Arnautu. Nah. Ah, udah cukup. Yang sahih tadi kan dibilang kuburan beliau diratakan. Ya. Namun yang tepat di sini kata pentahqiq anna qabrahu, ya, bahwasannya kuburan beliau itu apa namanya? Ju'ila musannaman, seperti itu apa namanya? Punduk unta. Ya, sinam gitu kan. Ya. Sanam itu kan punduk unta. Artinya ini unta perutnya ada yang tinggi dikit kan? Gitu. Ada yang cut gitu perutnya unta. Punuk-punuk apa ponok sih? Punduk. Punuk. Bukan punduk, punuk. Punduk kok. Ya. Ya dulu dzalika ma rawahu al-Bukhari, ini ditunjukkan oleh yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sufyan at-Tamar annahu ra'a qabrahu qabran an-nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman, beliau melihat kuburannya Nabi yang musannaman, ditinggikan. Ya. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida wa nusiba alaihi al-laban nasban. Ya. Bahwa Nabi SAW dibuatkan lahat, diletakkan batu di atasnya. Ya. Warupi aqabruhu, dan kuburan beliau ditinggikan. Ya. Minal ard, dari permukaan tanah, nahwan min syibr. Ya, sekitar sekira-kira satu jengkal. Sekira-kira satu jengkal. Nah, enggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, mesti diratakan. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyatakan. Tidaklah engkau melihat, ya, la tada timsalan illa tamastah wala qabran musliman illa sawaitah. Tidaklah engkau melihat patung kecuali engkau hancurkan, kalau melihat kuburan yang tinggi engkau mesti sawaitah, ratakan. Ini dari orang-orang itu, kalau kuburan rata dulu, terus tadi ini baru dibentuk. Ya, kalau nalkin Imam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali membolehkan. Ibnu Taimiyah boleh menalkinkan mayat di kuburan. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Ya. Kalau dalam mazhab Hanbali ada bacaan khusus lagi. Hanbali itu kan musuhnya Asy'ari. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan Al-Hafidz, kalau kamu ditanya malaikat mungkar nangkir, jawab, aku adalah Rabbku adalah Allah. Aku adalah pengikut Imam Ahmad, bukan pengikut Asy'ari. Iya. Ibnu Rajab. Ibnu Taimiyah juga begitu. Ya. Itu tadi ya. Hah? Ya. Pak Ida, Pak Yusuf, cepat dong, Pak Yusuf. Adamu. Ziyadati fi rafi al-qabri al-abdi binahwi sirrin wa tahrimu wa tuharramu al-mubalaghah fi rafi awil bina'u alayhi awil ifadu as-surji as-surji ala kuburi aw al-mubalaghah Au an tuttakhoda al-kuburu Hah? Masajidah. Masajidah. Li qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tada imsalan illa Thomas tahu. Hah? Thomas tahu. Illa Thomas tahu wala musrifan illa sawaitahu. Wa kana bil akhir kalami sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi la'natullahi ala yahudi wan nasara intaqaru qubura awliyaihim masajida yuhaddithu ma sana'u muttafaqun alayhi al-bukhari muslim. Terus walaqad walaqad adumat al-quburi mudafun ilai al-quburi wal-am adrihati adrihati fi ba'di bilad al-muslimina wa dhalla biha aqwamun fa'il dari dhalla wa dhalla biha aqwamun fala hawla wa la quwwata illa billahi wa hukmu fil quburi allati min masajida bil masajidi. Ada alnya. Wa hukmu fil quburi allati min masajidi wa annahu in kana al masjidu qabla dafni buyira imma bitasbihatil qabri wa imma di nabsh imma binafsihi in kana jadida wa in kana al-masjidu buniya ba'da al-qabri fa imma an yazalu fa imma an tazala fa imma an yazala an yazala tazalat huruf ta itu kan yang awal ya ya wa imma an yazala al-masjid wa imma an tazala surat al-qabri fal masjidu alladhi ala qabri la yusalli fihi fardun wala nafrun fa innahu man min kalami sahib islam ini kaini jala wahimu ketawa sudah cukup faedah bagus nih faedah ini. Yang bagi ada muziyadah fi rafil qabr. Sudah sepatutnya ya tidak perlu menambah ditinggikan kuburan lebih dari sejengkal. Ya, sampai tinggi apalagi dikasih bangunan subhanallah. Ya. Fi rafil qabr anil ard dari permukaan tanah enggak boleh binahu syibrin. Lebih dari sejengkal. Waktu haramul mubalaghah tu, diharamkan bermubalaghah berlebih-lebihan. Firafi dalam meninggikan kubur. Awil bina wale atau malah dibikin bangunan di atas kuburan. Ya, kayak kuburan orang Cina itu kan. Ya, itu fitnah. Ya, kesirikan terjadi di muka bumi karena fitnah kubur. Fitnah kubur bukan maksudnya pertanyaan di kubur. Artinya fitnah seputar kuburan orang soleh. Ya. Awit tikhadus suruj. Atau membuat, apa, memasang itu, lampu pelita di atas kuburan. Bahkan ada yang lampunya itu kelap-kelip. Kuburannya dikasih lampu kelap-kelip. Kayak warung remang-remang. Kan ada tuh kuburan tuh yang dikasih lampu kelap-kelip. Itu maksudnya apa coba? Hah? Maksudnya apa coba itu? Hah? Allahumma musta'an. Ya ada di tempat-tempat lain kita lihat ada. Jadi kayak warung remang-remang gitu, yang lampu kelap-kelip. Yang nyalaan sekarang enggak, itu nyala ganti-gantian. Allah musta'an. Ya, au antuttakhadha al-quburu masajida. Atau kuburan dijadikan sebagai masjid. Nah, maksud kuburan dijadikan masjid enggak mesti ini kuburan ikut bangun masjid di dalam situ. Enggak. Maksudnya apa? Kuburan di situ jadikan tempat ibadah. Salat, zikir, doa. Nabi SAW menyatakan ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan oleh Allah untuk diriku sebagai masjid. Maksudnya apa? Tempat ibadah. Ya, dan tahura, tempat untuk bersuci, kecuali kuburan, kandang unta dan toilet, kamar mandi. Itu enggak bisa kita sholat di situ. Hah? Ya iya. Nah, jadi menjadikan masjid sebagai kuburan, enggak mesti di masjid, kuburan kita bikin masjid, enggak. Tapi di kuburan tersebut dilaksanakan berbagai macam proses ibadah, maka itu maksudnya itulah yang dikatakan ittakhadhu quburan bihi masajid. Kecuali ya, berdoa kepada Allah di situ, mendoakan si mayit itu. Ya, Nabi pernah mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahu al-an yus'al. Berdoalah kepada Allah untuk saudara kalian ini agar dia diberikan kekuatan. Karena sekarang dia sedang ditanya. Mintakanlah ampunan. Apalagi yang dikecualikan. Ini khilaf. Membaca Quran di kuburan. Ini khilaf. Ini khilaf ya. Enggak ijma' ya. Ini khilaf. Ya, karena madhab Hanbali membolehkan membaca Al-Quran di kuburan untuk si mayit. Karena madhab Hanbali mengatakan sampai. Ya, kepada si mayit. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i, enggak. Jangan terbalik. Terbalik. Kalau Hanbali, iya, madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baca Quran di kuburan, baca madhabnya Ibnu Taimiyah, madhab Imam Muhammad boleh. Kalau Syafi'iyah enggak. Terbalik. Madhab yang tertukar. Nah, itu. Ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala tadak timsalan illa tamastah." Tidaklah engkau biar, tidaklah, ya, janganlah engkau biarkan ada patung illa tamastah kecuali kau hancurkan. Nah, ini ya, bikin patung itu haram dalam Islam. Maka kita bersyukur dulu patung harapan indah itu hancur, itu bersyukur itu, ya. Hah? Ya terserah mau kemana, yang penting nggak ada di Bekasi ini. Ah, itu fitnah. Dan kita patut mengapresiasi pihak-pihak yang menjadi sebab itu dianjurkan patung harapan indah. Siapapun pihaknya, kalau dia kaum muslimin kita apresiasi. Tapi bukan salafi, peduli amat kaum muslimin kita apresiasi. Ya. Orang lewat dawa ya. Alhamdulillah. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tidaklah engkau melihat kuburan meninggi kecuali engkau hancurkan. Ini kalau kita punya kekuatan ya. Saya tiap hari lihat kuburan meninggi tuh. Depan rumah kuburan ya. Mau dihancurin semuanya dihancurin dah. Ada anjingnya. Ada. Kan batasannya lebih dari sejengkal, Pak Maji. Banyak yang lebih dari sejengkal. Kok TS-nya sih kuburannya dong? Kok TS-nya sih? Masa TS-nya dibongkar kuburannya tetap ada? Gimana? Gimana? Kotak-kotak apa? Enggak boleh. Iya, enggak boleh. Yang boleh. Itu tanah aja. Ya. Terus emangnya Pak Rusdi mau pakai keramik gitu? Udah bergaul sama Wahabi semisal Syekh Abdul Majid, masih keramik itu di depan Syekh Abdul Majid. Kata siapa? Emangnya dia mau digituin gitu? Dia tetangga sama Ustaz Marwanto, mau ditahdil seumur hidup. Dia tetangga sama Syekh Marwanto, mau ditahdil seumur hidup dia. Coba. Ya. Pokoknya enggak boleh pakai keramik, enggak boleh disemenin. Nah, gitu. Hah? Apa? Enggak. Itu membuka jalan tuh entar. Ya, pakai kayu, entar habis itu nah, udah, itu buka jalan kayak begitu tuh. Enggak dijelasin. Mata. Lanjut. Wa kana min akhiri kalamihi, dan di akhir ucapan beliau ketika beliau hendak wafat, beliau menyatakan la'natullah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur abihim masajida. Allah semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ya. Sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Nabi mentahdir, memberikan peringatan atas apa yang mereka lakukan. Itu motor yang dari dulu tuh Pak Yusuf. Dari dulu tuh. Dari 2014. Ya Allah. Orang mana itu? Mungkin Bape. Hah? Enggak ada yang komplain ya orang kampung. Ya. Laqad azmat fitnatul qubur. Nah, fitnah kubur ini ya besar sekali fitnahnya. Wal adriha, adriha sama ya, kuburan keramat, pusara. Ibadil biladil muslimin, di sebagian negeri kaum muslimin. Wadalla biha aqwamun, sebagian kaum sesat karenanya. Nah, di Indonesia apalagi? Wala haula wala quwata illa billah. Ya, ini di Indonesia apalagi? Ya, sampai kuburan yang enggak jelas itu makam apa? Janjian makam kucing. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab Ifadatul Mustafid, Syarah Jauharut Tauhid. Al-Imam Al-Makrizi, ulama besar Syafi'iyah, nulis kitab namanya ya Jauharut Tauhid Al-Mufid. Inilah buku uluhiyah pertama di muka bumi. Bukan kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi Jauharut Tauhid apa namanya? Tajrid Tauhid Al-Mufid, imam besar madhab Syafi'i. Bukunya disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan Ifadatul Mustafid. Syarah Tajrid Tauhid Al-Mufid. Di situ Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di antara motif dibuat bangunan kuburan, ada makam wali, selain motifnya karena pengagungan terhadap kuburan, motif lain adalah dunia. Jadi para sadana ini, kuncen-kuncen ini, ya, mereka mengklaim-klaim aja, ini kuburan wali fulan, wali fulan, wali fulan. Kayak makam Mbah Priuk. Orang-orang situ aja gak tahu. Ini Mbah Priuk siapa? Ya. Siapa gitu? Nah, tujuannya apa? Nanti ketika orang-orang datang ziarah, dia taruh sunduk. Kotak. Biar apa? Nah, duit. Jadi tujuannya duit. Ya. Ini pernah, jangankan di Indonesia, di daerah Yordan, Syam, itu diklaim, ini kuburan Nabi Ayub, kuburan Nabi Syuaib, kuburan. Ini harus sunduk. Ya. Saya pernah debat langsung sama kuncengnya di sana. Ya. ini kuburan Nabi siapa? Kuburan Nabi ini di sini. Kita jelasin seluruh para nabi enggak ada yang diketahui kuburannya kecuali kuburan Rasulullah SAW. Dan satu aja isyarat kuburan Nabi Musa. Karena Rasul ketika Isra melihat Musa sedang sholat di kuburannya. Ya. Dan Nabi menjelaskan itu daerahnya di sini gitu. Tapi enggak jelas kuburannya letaknya di mana. Oh, di daerah Syam sana sama di Palestina setiap tempat ada kuburan Nabi. Kuburan Nabi Ibrahim di Hebron, bahkan sampingnya kuburan Nabi Ismail, kuburan istri-istrinya, sampai ada kuburan Nabi Yusuf. Kita ketawain, lah Yusuf kan di Mesir. Iya, waktu itu diangkat. Pas Nabi Musa apa namanya? Hijrah dikejar Firaun. Dikejar Firaun, kan ke Palestina. Itu diangkat. Ya Allah, kacau. Terus naruh sunduk. Ya. Sufi-sufi di Arab sana di Syam. Gitu, naruh sunduk. Nah, itu betul itu kayak begitu. Ya, tujuannya kayak begitu. Wala haula wala quwwata illa billah. Wal hukmu fil qubur. Iya. Mengenai hukum kubur yang terdapat di dalamnya masjid. Alati bil masajid annahu in kana al masjid qabla dafni ghayra. Ya. Jika masjid itu sudah ada sebelum mayit dikuburkan, maka kubur itu dirubah. Ima bi taswiyatil qabr, apakah dengan meratakan kuburan, au bi nabshihi, atau dengan dikeluarkan, digali lagi. In kana jadidan, jika memang baru dimasukkan ke kuburan. Wa in kana al masjid buniya ba'dal qabri, kalau masjidnya itu dibangun setelah baru ada kuburan, kuburan dulu baru ada masjid. Ya. Nah ini gimana nih? Nah. Wa an yuzala al masjid. Yuzal ya. Masjidnya itu yuzal. Yuzal itu apa ya? Dihilangkan. Apa ya? Masjidnya itu dirobohkan lah. Wa ima an tuzala suratul qabr. Atau bentuk kuburannya yang dihilangkan. Al masjid alladhi 'alal qabr la yusalla fi. Masjid yang di dalamnya terdapat kuburan enggak boleh salat di situ. La yusallu fihi fardun wala naflun. Enggak boleh salat fardu atau salat sunnah. Fa innahu manhiyun anhu. Ini terlarang. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik, masih panjang tuh ya. Nah, baca lagi di sini. Apa? Ya, siapa lagi yang belum baca di sini? Sudi belum siap ya. Nah, Abu Akila ada lagi. Pak Majid sudah tadi ya. Nah, ini penting ini. Tadi yang saya sudah isyaratkan. Ini penting ini, mengenai kuburan Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Jadi dalil atau hujah kuburiyun. Oh, kuburan Nabi aja tuh ada di masjid. Oh, katanya. Ya, lanjut Abu Kira. Nah ini dia nih pemimpinnya. Terus sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar. Walam. Ketahuilah waffaqahullah. Waffaqahullah. Semoga Allah memberikan taufik pada anda. Annahu la hujjata li ahadin. Bahwa tidak ada hujjah bagi siapapun minal mubtadi'ati dari kalangan ahli bid'ah fi kauni qabri Rasulullah SAW. Ya. Berkenan dengan kuburan Rasulullah SAW dakhilal masjidi al-an yang berada di dalam masjid saat ini. Kaifa waqad hadara Nabi SAW. Ya, bagaimana mungkin sementara Nabi SAW telah memperingatkan min zalik dari hal tersebut dalam hadis-hadis yang tadi. Wa innahu SAW qad dufina fi baitihi kharijal masjid. Nabi SAW dikuburkan ya fi baitihi di rumah beliau. Ya. Bukan di dalam masjid. Karena rumahnya Nabi waktu itu kamarnya Aisyah itu di luar masjid. Ya. Nah, bukan di dalam masjid. Ya, ini harus dijelaskan ini ya. Tabarakallahu fikum. Wa baqiya qabruhu ala halihi tilka. Ya. Dan ya. Kuburannya tetap dalam keadaan seperti ini. Seperti itu, keadaan seperti itu. Ada halihi tilka. Jadi ini masjid, ini kuburan. Ini kuburan, belakang masjid, jauh, rumahnya Aisyah. Tetap seperti itu keadaannya. Fi zamanil khulafa rasyidin wa ba'dahum. Di zaman khulafa rasyidin dan setelahnya. Hatta amara al-Walid ibnu Abdul Malik. Sampai gubernur Madinah waktu itu al-Walid bin Abdul Malik. Ya, beliau di situ menjabat, sebagai gubernur Madinah. Ya, hina. Wali al-imarah ketika beliau menjadi gubernur Madinah, beliau memerintahkan bitausiati masjidi Rasulullah untuk meluaskannya, apa? Memperluas masjidnya Rasulullah, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, akhirnya diluaskan. Perluasannya itu akhirnya wasa'ahu min nahiyatil syarq sampai ke arah timur. Kan masjid rumahnya Nabi timur, di timur masjid. Ya berarti kuburannya di belakang masjid jauh. Akhirnya dikuburkan di situ, apa namanya? Perluasannya ke situ. Diluaskannya ke situ. Allah musta'an. Qadarullah wa syafa. Iya, pada qalat al-hujratu an-nabawiyatu fil masjid. Maka akhirnya kamarnya Nabi masuk ke dalam masjid. Bukan cuma di situ makam Nabi, makam Abu Bakar dan makam Umar. Ya. Pada tahun 88 Hijriah. Allah musta'an. Ya, walam yakun musiban fi fi'lihi dzalik. Dan dia tidak benar dalam tindakannya tadi. Alias tindakannya itu salah. Ya. Nah, ini para imam, para ulama, ya, itu semuanya menyalahkan perbuatan dia, mengingkari, menilai salah, ya, waqtadat al-hikmah, ya, namun ada hikmah yang menunjukkan ayyabqa ala wadi'ihi dhalik, ya, ada hikmahnya yang menunjukkan peletakan perluasan masjid tersebut. Ya, untuk apa di sini? Ternyata itu ada hikmahnya. Likaila ya yaftatinu al-awam, awamun nas. Agar kaum awam tidak terfitnah. Ya. Indama ya. Tidak terfitnah. Ya. Indama tukhraju al-hujrah an-nabawiyah. Kalau sampai kamarnya Nabi itu tukhraj, dikeluarkan bilmas minal masjid, dari masjid itu fitnahnya lebih besar lagi. Ya, kalau sampai dipindahkan. Ya, wa taghayyara an wadhiha al hali, dan berubah dari kondisinya saat ini. Wah, ini lebih berat lagi. Wa raji, silakan merujuk tahdhiral masajid min ittikhadil qubur al masajid karya Syekh Al Albani. Ya. Ya, cukup ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Atubu ilaikum.